Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihi al-karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Kita lanjutkan saudaraku sekalian ke hadis nomor 42. Wa an Abi Ayyub Al-Ansari an Auf bin Malik qala kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa mar'ubun wa qala ati'uni ma kuntu baina adhhurikum wa alaikum bi kitabillah ahillu halalah wa harimu harama. Rahu Tabraniyu fil kabir waruat wuthiqat. Rasulullah SAW keluar kepada kami dalam keadaan beliau ketakutan sekali. Maka beliau bersabda, ati'uni, taati aku, ma kuntu baina adhhurikum, selama aku berada di antara kalian. Wa alaikum bikitabillah, hendaklah kalian berpegang kepada kitabullah. Ahillu halal, halalkan, hati yakini kehalalannya. Wa harimu harama, dan haramkan keharamannya, hati yakini keharamannya. Dikutun Al-Tabrani dalam Al-Kabir dan perawi-perawinya thiqat. Saudaraku seiman, di sini Nabi SAW menekankan kepada para sahabatnya dan kepada kita tentunya umatnya, agar kita benar-benar bersungguh-sungguh untuk menaati Rasulullah SAW. Karena wallahi, menaati Rasulullah SAW adalah merupakan keuntungan yang besar bagi kita. Orang yang menaati Rasul sampai akhir hayatnya, sampai meninggalnya, dia sudah akan dijamin dengan surga. Rasulullah SAW bersabda, kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Setiap umatku itu pasti masuk surga, kata Rasulullah. Illa man aba, kecuali yang tidak mau. Qalu faman ya'ba ya Rasulullah. Lalu mereka berkata, siapa yang tidak mau ya Rasulullah untuk masuk surga? Apa kata Rasulullah, man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang menaatiku, dia pasti masuk surga, dan siapa yang memaksiatiku, berarti dia tidak mau masuk surga. Subhanallah, semua kita tentu ingin masuk surga, bukan? Kalau kita semua ingin masuk surga, maka jalannya hanya satu, itu menaati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iya. Kemudian akhi, menaati Rasul itu sama dengan menaati Allah. Allah Ta'ala berfirman, may yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Siapa yang menaati Rasul, sungguh ia telah menaati Allah. Maka kalau kita ingin menaati Allah, taati Rasul. Tidak mungkin kita menaati Allah tapi tidak menaati Rasul, itu tidak mungkin, saudaraku sekalian. Allah ya akhi, menaati Rasul itu adalah merupakan jalan keselamatan di dunia dan akhirat. Karena orang yang tidak mau menaati Rasul, hakikatnya ia telah membinasakan dirinya sendiri. Maka dari itulah ya, seorang Muslim menjadikan Rasulullah SAW sebagai hakim dalam hidupnya. Dan Allah menyatakan bahwa seseorang tidak beriman, artinya tidak sempurna keimanannya, sampai ia menjadikan Rasulullah sebagai hakim dalam perkara yang diperselisihkan. Allah Ta'ala berfirman, fala warabbik la yu'minun hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Tidak demi Rabbmu, mereka tidak beriman, kata Allah, sampai mereka menjadikan engkau wahai Muhammad sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan di antara mereka. Subhanallah. Berapa banyak kaum muslimin yang tidak mau menjadikan Rasulullah sebagai hakim. Mereka lebih senang berhakim kepada madhab. Mereka lebih senang berhakim kepada selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika disampaikan dalil dari Rasulullah SAW tidak ridho hati mereka. Bahkan mereka menganggap seakan-akan ulama lebih tahu dari Rasulullah. Ulama lebih faham daripada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kewajiban kita ya akhi taati Rasul. Adapun ulama kita taati kalau sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Tapi kalau ternyata ulama tersebut tidak sesuai dengan Allah dan Rasulnya, tidak boleh kita taati saudaraku sekalian. Ya. Dan Allah mengancam ya akhi. Orang yang tidak mau menaati Rasul dengan dua ancaman yang berat. Yang pertama yaitu ditimpa fitnah. Dan yang kedua yaitu ditimpa dengan azab yang pedih. Allah berfirman, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Hendaklah waspada, kata Allah. Hendaklah waspada. Orang-orang yang menyelisihi perintah Rasulullah untuk ditimpa fitnah atau ditimpa azab yang pedih, Masya Allah. Apa itu fitnah? Ya akhi, dalam ayat tersebut, kata Imam Ahmad, fitnah yang dimaksud dalam ayat itu yaitu kekafiran atau kesyirikan. Artinya seseorang yang menyelisih perintah Rasul dijadikan hatinya condong kepada kekafiran atau kesyirikan. A'udzu billahi nasallallahu salamata wal afiyah. Kalau kita ingin selamat taati Rasul, itu adalah safinatun Nuh, bagaikan perahunya Nabi Nuh. Ya, sebagaimana dahulu mereka yang mengikuti Nabi Nuh, yang menaati Nabi Nuh, selamat. Ya, demikian pula mereka yang mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasti selamat, saudaraku. Kemudian beliau berkata, bersabda, wa'alaikum bikitabillah, dan hendaklah kalian berpegang kepada kitabullah. Dan tentu berpegang kepada kitabullah adalah dengan cara juga berpegang kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ya akhi, tidak mungkin kita memahami kitabullah kecuali dengan memahami dan mengetahui sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita berusaha pegang kitabullah dengan cara kita pelajari, baca kitab-kitab tafsir para ulama tentang Al-Qur'anul Karim. Kita betul-betul berusaha bagaimana mempraktikkan Al-Quran dalam hidup kita. Wallahi itu kebahagiaan buat kita, saudaraku. Ahillu halalah. Yakini kehalalannya. Karena meyakini keharaman apa yang Allah halalkan termasuk kufur besar, kata para ulama. Waharrimu haramah. Yakini keharamannya. Jangan seperti orang-orang ahli kitab yang mereka kemudian menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan. Ya, ketika Allah turunkan firman-Nya, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka menjadikan ulama-ulama dan ya ahli ibadah mereka sebagai tandingan selain Allah. Ketika Allah turunkan ayat itu, ada seorang sahabat yang dia bekas Nasrani masuk Islam berkata, ya, wahai Rasulullah, lasna na'buduhum. Kami dahulu tidak pernah menyembah ya ulama-ulama kami dan ahli ibadah kami. Apa kata Rasulullah? Bukankah ketika mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan, kalian pun ikut mengharamkannya? Dan ketika mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan, mereka kalian pun ikut menghalalkannya? Kata Ali bin Hatim, benar. Kata Rasulullah, fatilka ibadatuhum. Itulah makna ibadah kepada mereka. Berarti kalau kita mengikuti kiai atau ajengan atau ustad dalam menghalalkan apa yang Allah haramkan, berarti kita sudah mempertuhankan kiai, saudaraku. Ya. Maka kewajiban kita, akhi, yakini kehalalan apa yang dihalalkan oleh Allah dan Rasulnya. Karena yang berhak menghalalkan ini dan itu adalah Allah dan Rasulnya saja. Siapapun yang mengatakan ini halal, wajib membawa bukti dari Allah dan Rasulnya. Dan siapa yang mengatakan ini haram, wajib membawa bukti dari Allah dan Rasulnya. Karena itu adalah merupakan pensyariatan. Wa haqqut tasyri' innama lillah. Ya, hak tasyri', pensyariatan hanya untuk Allah saja. Kemudian beliau masuk ke hadis yang ke-43. Warahu, yakni hadis Ibnu Mas'ud al-Mawquf alladhi fi dha'if marfu'an min hadis Jabir. Dan ia meriwayatkan ya hadis lain namun tidak disebutkan hadisnya. Kita masuk hadis yang ke-44. Wa an Abis Ibnu Rabi'ah qal, dari Abis bin Rabi'ah ia berkata, ra'aitu Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu yuqabbilul hajar. Aku melihat Umar bin Khattab mencium Hajar Aswad. Wa yaqul, lalu Umar bin Khattab berkata, inni la'alam annaka hajarun la tadur wa la tanfa' walau la anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu kama qabbaltu. Rahul Bukhari wa Muslim wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasai. Abis bin Rabi'ah berkata, aku melihat Umar bin Khattab, semoga Allah meridainya, mencium Hajar Aswad. Ya, aku melihat Umar bin Khattab mencium Hajar Aswad. Lalu Umar berkata, sesungguhnya aku yakin, kata Umar, kamu itu cuma batu. Kamu tidak bisa memberikan mudarat, tidak pula bisa memberikan manfaat. Kalau bukan karena aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium kamu, aku tidak akan cium kamu. Subhanallah. Akidah hasil didikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya. Inilah dia Umar yang luar biasa keyakinan dan akidahnya. Ketika Umar mencium Hajar Aswad, apa kata Umar? Aku yakin bahwa kamu itu cuma batu yang tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Allah, ini bantahan terhadap orang-orang yang suka menjadikan batu ataupun ya benda-benda bahwa itu bisa menolak bala. Banyak ya masyarakat di negeri kita yang menjadikan cincin ataupun gelang ataupun yang lainnya, menjadikan katanya itu bisa menolak bala. Ya, katanya ya benda-benda tersebut berupa jimat juga, berupa penangkal dan yang lainnya, katanya itu bisa ya menolak mudarat. Ini dia Hajar Aswad, ini batu yang paling mulia yang disebutkan dalam sebuah hadis bahwa ini batu Allah turunkan dari surga langsung yang ada di muka bumi ini. Ya, batu yang berasal dari surga itu Hajar Aswad namanya. Batu yang paling mulia di muka bumi ini. Apa kata Umar? Aku yakin kamu itu cuma batu, tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Ini yang harus diyakini, saudaraku, bahwa yang bisa memberikan manfaat dan mudarat hanyalah Allah saja. Selain Allah tidak bisa memberikan manfaat, tidak pula memberikan mudarat. Iya. Tidak mungkin. Kalau misalnya ada orang datang ke kuburan lalu kemudian dia minta-minta kepada penghuni kubur, pulangnya dia kaya benar, kita katakan yang memberi kaya kekayaan Allah, tapi Allah sengaja memberi kepada dia supaya mengulur agar semakin ia terjerembab dalam kesyirikannya dan semakin keras azabnya nanti pada hari kiamat. Na'udzubillah. Hati-hati saudaraku sekalian. Ya, batu, kuburan, pepohonan tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Ada apa Anda persembahkan sesajen-sesajen? Kita lihat misalnya di pantai sana banyak orang bikin sesajen-sesajen yang diperuntukkan untuk Nyi Roro Kidul ataupun penghujan yang lainnya. Padahal mereka makhluk Allah, tidak bisa memberikan manfaat, tidak pula yang menolak mudarat. Ada apa kamu kemudian mempersembahkan itu semua? La ilaha illallah, jelas itu kesyirikan. Kamu bertakarrub kepada selain Allah, kamu hakikatnya bertakarrub kepada jin. Saudaraku seiman, azan ya Allah wa iyyakum. Kita lihat akhi, ya, di malam satu Muharram atau bahkan tanggal satu Muharram, banyak kaum muslimin melakukan sedekah bumi. Ini jelas kesyirikan, saudaraku. Sedekah bumi apa maksudnya? Yaitu mereka mempersembahkan sesuatu, ya, kepada selain Allah, kepada jin-jin dan yang lainnya. Katanya untuk menolak bala. Wala hawla wala quwata illa billah. Ini jelas kesyirikan besar, ya akhi. Ya, hakikatnya bisa meruntuhkan seluruh amalan dia. Allah Ta'ala berfirman, la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Kalau kamu berbuat syirik, batallah seluruh amalmu itu. Amalmu itu tidak bernilai di mata Allah. Subhanallah. Saudaraku seiman, azani Allah wa iyyakum. Maka ini dia Umar. Umar berkata ketika beliau mencium Hajar Aswad, sesungguhnya aku tahu kamu itu cuma batu yang tidak bisa memberikan manfaat, tidak pula menolak mudarat. Tidak bisa kamu memberikan mudarat kepada manusia, tidak pula bisa memberikan manfaat. Kalau bukan karena aku melihat Rasulullah mencium kamu, aku tidak akan mencium kamu. Allahu Akbar. Artinya Umar mencium Hajar Aswad karena mengikuti Rasul, bukan karena ingin menyembah batu, bukan. Kita menghadap ke kiblat, sujud, ya, sholat menghadap ke kiblat, bukan karena ingin menyembah Ka'bah, bukan. Karena untuk menaati Allah dan Rasulnya. Allah yang menyuruh kita untuk sholat menghadap Ka'bah, bukan kita menyembah Ka'bah, saudaraku sekalian, azani Allah wa iyyakum. Inilah keyakinan yang harus kita yakini kaum muslimin. Oh, dinul Islam, agama Islam tidak pernah mengajarkan menyembah, ya, bebatuan, memberikan sesajen kepada selain Allah, kepada jin-jin itu, yang hakikatnya takarrub kepada para jin. Ya. Tidak pernah agama Islam mengajarkan demikian, mengajarkan sedekah bumi dan yang lainnya. Semua itu agama jahiliyah. Agama kesyirikan, saudaraku sekalian, bukan dari Islam sama sekali. Kita masuk ya hadis yang ke-45. Wa an Urwah ibni Abdullah ibni Qushair qala haddatsani Muawiyah bin Qurrah an abihi qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi rahtin min Muzainah fabayanahu وإنه لمطلق الأزرار فأدخلت يدي في جيب قميصه فمسست الخاتم قال عروة فما رأيت معاوية ولا ابنه قط في شتاء ولا صيف إلا مطلقي الأزرار رواه ابن ماجه وابن حبان في الصحيح واللفظ له وقال ابن ماجه إلا مطلقة أزرارها. Dari Urwah bin Abdullah bin Qushair, ia berkata, Muawiyah bin Qurrah bercerita kepadaku dari ayahnya. Ia berkata, aku mendatangi Rasulullah SAW bersama beberapa orang dari Banu Muzainah. Lalu kami membaiat beliau. Dan waktu itu Rasulullah SAW kancing-kancingnya terbuka. Kancing-kancing atas bajunya itu terbuka. Lalu aku memasukkan tanganku, ya, ke gamisnya. Lalu aku memegang khatam, tanda kenabian yang ada di punggung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di tengkuknya. Berkata Urwah, semenjak itu aku selalu melihat Muawiyah dan anaknya, ya, kancingnya selalu terbuka. Baik di musim dingin maupun di musim panas. Ya, artinya saking sahabat ini sangat ingin mengikuti Rasulullah SAW. Ketika melihat Rasulullah SAW kancingnya terbuka seperti itu, ya, maka Muawiyah dan anaknya yaitu Muawiyah bin Qurrah, Qurrah dan anaknya itu Muawiyah selalu terbuka kancingnya. Ya, namun apakah berarti membuka kancing itu termasuk sunnah Rasul SAW? Ya, para ulama yang saya pernah baca dan yang pernah saya dengar dari Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad mengatakan bahwa itu tidak sunnah. Itu boleh saja. Rasulullah SAW melakukan waktu itu karena panas. Ini adapun kemudian dianggap sebagai sebuah sunnah yang harus diikuti, maka itu tidak. Sama dengan perbuatan Abdullah bin Umar yang ketika itu beliau pernah melewati sebuah pohon dan ingat bahwa Rasulullah pernah sholat di pohon tersebut, maka Abdullah bin Umar pun sholat di pohon tersebut. Apakah berarti sholat di pohon itu jadi sunnah? Tidak. Tapi Abdullah bin Umar melakukan itu karena saking ingin mengikuti Rasulullah. Pernah suatu ketika Abdullah bin Umar juga melewati sebuah jalan di antara dua gunung. Lalu Abdullah bin Umar ingat bahwasanya Rasulullah pernah buang air kecil di situ. Maka Abdullah bin Umar pun ikut di situ turun dan buang air kecil. Seperti tinggal Rasulullah SAW. Apakah buang air kecil di situ jadi sunnah? Tentu tidak. Ya, demikian pula ya, ketika Rasulullah dalam hadis ini membuka kancing-kancingnya, apakah itu jadi sunnah? Ya. Maka kata Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, tidak. Ya, karena Rasulullah lakukan itu karena di musim panas. Maka kalau kita misalnya kancingkan seperti ini, boleh, tidak apa. Ya, tidak apa-apa. Nah, saudaraku seiman, azani Allah wa iyyakum. Namun maksud daripada sahabat ini membuka, tiada lain adalah kesungguhan mereka untuk mengikuti Rasulullah. Maka kalau misalnya ada orang yang membuka kancing-kancingnya dengan mengatakan saya ingin mengikuti Rasulullah, silakan. Ya, karena dia mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam misalnya. Namun tentunya juga ya, melihat keadaan zaman, kalau ternyata di suatu zaman membuka kancing-kancing seperti itu dianggap tidak sopan, ya tidak bagus, maka jangan mencoreng dakwah gara-gara hanya seperti itu. Ya akhir Islam, azani Allah wa iyyakum. Wa an Mujahid qal, dan dari Mujahid berkata, nomor 46, kunna ma'a ibni Umar rahimahullah fi safarin famarra bi makanin fahada anhu fasu'il bima fa'alta dhalik qal ra'aitu Rasulullah SAW fa'ala hadha fa'altu. Kami pernah bersama Ibnu Umar, kata Mujahid, dalam sebuah perjalanan, lalu beliau melewati sebuah tempat, lalu beliau pun menyimpang darinya. Lalu ditanya, kenapa kamu lakukan itu, hai Ibnu Umar? Kata Ibnu Umar, karena aku melihat Rasulullah SAW melakukan. Karena aku melihat Rasulullah SAW pernah melakukan itu. Artinya Rasulullah pernah menyimpang dari jalan itu. Aku juga mau ikut Rasulullah SAW. Namun apakah perbuatan ini jadi sunnah? Tentu tidak. Ya. Karena ini adalah merupakan bukan pensyariatan kepada umatnya, ya akhi. Kita lanjutkan hadis berikutnya. 47, wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma annahu kana ya'ti syajaratan baina Makkah wal Madinah fayaqilu tahtaha wa yukhbir anna Rasulullah SAW yaf'alu dhalik. Dari Ibnu Umar bahwasanya beliau mendatangi sebuah pohon yang ada di antara Mekah dan Madinah. Lalu kemudian Ibnu Umar tidur siang di situ di bawahnya. Dan ia mengabarkan bahwa Rasulullah SAW pernah melakukan itu. Ya, tidur siang di pohon tersebut. Apakah berarti tidur siang di pohon itu jadi sunnah? Tentu tidak. Ya. Wa an Anas ibn Sirin qal kuntu ma'a ibn Umar radhiyallahu anhu رضي الله عنه بعرفات فلما كان حين راح رحت معه حتى أتى الإمام فصلى معه الأولى والعصر ثم وقف وأنا وأصحاب لي حتى أفاض الإمام فأفضنا معه حتى انتهى إلى المضيق دون المأزمين فأناخ وأنخنا ونحن نحسب أنه يريد أن يصلي فقال غلامه الذي يمسك راحلته إنه ليس يريد الصلاة ولكنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهى إلى هذا المكان قضى حاجته فهو يحب أن يقضي حاجته رواه أحمد. Aku pernah bersama Ibnu Umar, kata Anas bin Sirin, di Arafah. Ya, ketika ya telah telah siang, aku pun pergi bersamanya sehingga mendatangi imam dan sholat duhur dan asar bersama imam. Kemudian wukuf di Arafah, aku bersama sahabat-sahabatku. Kemudian ketika imam ifadah menuju Muzdalifah, kami pun pergi bersamanya. Sehingga kami pun sampai ke sebuah tempat sempit di dekat jalan di antara dua gunung. Lalu kemudian Ibnu Umar pun mendudukan untanya. Kami pun juga mendudukan unta kami. Kami mengira beliau mau sholat. Maka kemudian berkata pelayannya yang memegang untanya itu, ia bukan mau sholat, akan tetapi ia ingat bahwa Nabi SAW ketika telah sampai di tempat itu buang air di situ. Maka Ibnu Umar ingin buang air juga di situ. Ya. Maksudnya saking hebatnya Ibnu Umar dalam mengikuti sunnah, mengikuti Rasulullah. Sampai-sampai perbuatan yang sebetulnya kita pun tidak disyariatkan untuk bukan menjadi sebuah sunnah untuk umatnya, tetap Ibnu Umar lakukan. Ya. Maka ya akhi, itu menunjukkan betapa Ibnu Umar ini sahabat yang sangat kuat berpegang kepada sunnah Rasulullah, kepada Rasulullah SAW. Demikian pula kita seharusnya. Kita berusaha untuk menapaki jejak kaki Rasulullah. Kita berusaha dalam cara makan kita, dalam cara tidur kita, dalam cara berpakaian kita sesuai dengan sunnah Rasulullah. Ya, dalam bercanda kita, di dalam ya keseharian hidup kita. Bahkan seorang ulama berkata, ini istata'ta alla tuharrik yadaka illa bisunnah fa'al. Kalau kamu bisa, kamu tidak melakukan sebuah gerakan kecuali berdasarkan sunnah, lakukan. Masya Allah. Inilah ya akhwal Islam, ya hakikat pengikut Rasulullah. Pengikut Rasulullah hakikatnya adalah yang betul-betul mengikuti Rasulullah, bukan orang yang berbuat bid'ah. Orang yang berbuat bid'ah bukan pengikut Rasulullah, karena bid'ah itu hakikatnya tidak pernah disyariatkan oleh Rasulullah SAW. Ya, dia sama saja mendahului Rasulullah, dia sama saja mendahului atau bahkan menganggap Rasulullah belum menyampaikan Islam secara sempurna. Kewajiban kita ya akhi, ittiba'ur Rasul, mengikuti Rasul. Rasulullah SAW perintahkan, kita lakukan. Rasulullah larang, kita tinggalkan. Rasulullah tidak lakukan, beliau diam, kita pun juga jangan bertanya tentangnya. Kewajiban kita ikuti Rasulullah. Ya, dalam setiap gerak-gerik kita, dalam setiap kehidupan kita. Wallahu a'lam. Demikian. Naam. Ya, baik, syukur jazakumullah khair atas pembacaan dan penjelasan dari kitab Sahih Targhib wa Tarhib di Kitab Sunnah. Dan sudah telah kita simak bersama hingga hadis yang ke-48. Mudah-mudahan menjadi faedah yang bermanfaat untuk kita semua. Dan selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab bagi Anda para pemirsa ataupun pendengar yang ingin bertanya. Anda bisa mengirimkan pertanyaan di layanan pesan singkat di SMS di nomor 0819896543. Dan tentunya kami harapkan untuk pertanyaan yang Anda ajukan disesuaikan dengan pembahasan kita di kesempatan pagi hari ini. Dan untuk yang telepon, silakan di 0218236543. Baik, untuk yang pertama kami akan ajukan terlebih dahulu pertanyaan di layanan pesan singkat. Nah, ada pertanyaan Ustaz dari penanya di Cibubur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, banyak sekali di akhir zaman ini yang menyelisihi perintah Rasulullah SAW, yang mana Rasulullah larang malah banyak yang mengerjakannya. Apakah memang sudah sifat manusia di akhir zaman ini keadaannya seperti itu, Ustaz? Memang demikian Rasulullah kabarkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Muslim. Ya, kata Rasulullah, "Inna hadhil umma ju'ilat 'afiyatuha fi awwaliha wa yasibu akhiraha bala'un wa umurun tunkiruna." Sesungguhnya umatku, itu umat Islam, dijadikan keselamatan mereka di generasi awalnya, dan kelak generasi akhirnya akan ditimpa bala dan perkara-perkara yang kalian ingkari. Itu Rasulullah kabarkan demikian. Wah, di akhir zaman ini banyak perkara mungkar, banyak sekali maksiat, ya, dan yang lainnya. Orang-orang yang tidak suka kepada sunnah Rasulullah, orang-orang yang memaksiati Rasulullah, fitnah yang sangat dahsyat seperti ini. Maka kewajiban kita, akhi, jangan tertipu dengan banyaknya orang-orang yang memaksiati Rasul. Teruslah kita istiqamah. Ya, kata Abdullah bin Mubarak, "La tastauhish biqillati salikin wala taghtar bikathratil halikin." Jangan kamu merasa kesepian dengan sedikitnya orang yang berpegang kepada sunnah. Dan jangan kamu tertipu dengan banyaknya orang-orang yang binasa. Jangan, akhi. Iya. Kita memang sedih dengan keadaan di zaman ini. Banyak orang-orang yang mereka kemudian lebih suka memaksiati Allah dan Rasulnya, mengikuti hawa nafsunya. Tapi yang kewajiban kita adalah menyelamatkan diri kita. Jangan kita ikut mereka. Allah mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum la yadhurrukum man dhalla idza tadaitum." Wahai orang-orang yang beriman, wajib atas kalian memelihara diri kalian. Tidak akan membahayakan kalian orang-orang yang tersesat itu apabila kalian sudah mendapatkan hidayah. Maka kewajiban kita, ya akhi, ya, dengan karena kita melihat banyaknya orang-orang yang memaksiati Rasul, ya, kewajiban kita semakin berpegang kepada sunnah Rasul, semakin minta kepada Allah kekuatan supaya kita bisa istiqomah di atas sunnah Rasulullah SAW dan tidak binasa bersama orang-orang yang binasa. Na'udzubillah. Masyaallah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, insyaallah syukur kepada atas jawaban Ustaz. Demikian untuk pertanyaan pertama, dan selanjutnya yang kedua ada pertanyaan, ya Ustaz, bagaimana cara membedakan perintah dari Rasulullah SAW itu bersifat wajib, sunnah, atau hanya sekedar mustahab saja? Dan apakah jika hal tersebut bukan sesuatu sunnah yang harus diikuti dari perbuatan Rasulullah SAW, seperti yang telah disebutkan beberapa tadi, apakah tetap mendapatkan pahala karena ingin mengikuti Rasulullah? Untuk mengetahui sesuatu itu wajib, sunnah, tentunya melihat kepada dalil. Ada perintah yang sifatnya wajib, ada perintah yang sifatnya sunnah, ada juga perintah yang sifatnya mubah. Contoh yang mubah, Allah berfirman, "Wakulu washrabu," makan dan minumlah. Walaupun ayat ini berbentuk sifatnya, ya, apa namanya, perintah, namun para ulama mengatakan, ya, perintah ini bersifat mubah. Kenapa? Karena ada dalil lain yang menunjukkan bahwa masalah dunia pada asalnya halal, mubah-mubah saja. Ya, ada lagi perintah yang sifatnya sunnah. Ya. Seperti contohnya Nabi bersabda, "Shallu qabla al-maghrib." Salatlah kalian sebelum maghrib. Namun semua ulama sepakat bahwa perintah Nabi ini hukumnya sunnah, bukan wajib. Kenapa? Karena ada dalil yang memalingkannya. Dalam hadis tersebut Rasulullah mengatakan, "Salatlah sebelum maghrib. Salatlah sebelum maghrib." Kemudian di akhirnya Rasulullah bersabda, "Liman syaa," bagi siapa yang mau. Ya. Ada lagi perintah yang sifatnya wajib. Ya, contohnya perintah sholat, perintah zakat, perintah puasa. Kenapa? Karena tidak ada dalil yang memalingkan dari wajib kepada sunnah. Nah, itu tentu kita bisa ketahui dari mempelajari kitab usul fikih. Ya, dengan kita mempelajari usul fikih, kita tahu ini perintah hukumnya apa. Ya. Dengan cara apa? Dengan cara mempelajari dalil-dalil yang lainnya. Makanya kita di dalam memahami suatu dalil, tidak bisa hanya satu ambil, satu lihat satu dalil tanpa melihat dalil yang lain. kita kumpulkan dulu ya sebuah dalil dalam suatu permasalahan, semuanya kita kumpulkan. Makanya kata Syu'bah, al-bab idza lam yujma' turuqu lam tatabayyan muradu atau lam yatabayyan muradu. Ya, suatu bab kalau belum dikumpulkan semua jalan-jalannya, maka belum jelas apa maksudnya. Ya, maka kalau kita pelajari satu hadis, yang harus kita lakukan pertama kita nilai dulu hadis ini sahih apa tidak. Di antara dengan cara apa? Dengan cara mengumpulkan jalan-jalannya, baik sanadnya maupun matannya. Dengan cara mengumpulkan semua matan-matan dan jalannya, akan ketahuanlah ini hadis sahih apa syadz, sahih atau mu'allal, ya. Apakah hadis ini ada ilatnya atau tidak, ataukah matan ini syadz atau tidak. Itu dengan cara apa? Kata para ulama, yaitu jam'u turuqil hadis, yaitu mengumpulkan semua jalan-jalan hadis. Dengan cara itulah kita bisa mengetahui dan memahami hadis dengan sebenarnya. Adapun kita hanya mengambil satu saja dan tidak mau kemudian mengumpulkan lafaz-lafaznya, tidak mengumpulkan jalan-jalannya, ini bisa-bisa salah dalam memahami, saudaraku sekalian. Iya. Wallahu a'lam. Naam. Bagaimana dengan tadi yang mengikuti perbuatan Rasulullah padahal itu bukan sesuatu yang harus diikuti? Iya. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, perbuatan Rasulullah SAW tidak lepas dari 6 keadaan. Keadaan yang pertama, perbuatan Rasulullah yang bersifat kebiasaan saja. Contoh tadi, ya, Rasulullah SAW kencing di suatu tempat. Ya, kebiasaan orang kalau pengen kencing pasti akan mencari tempat di zaman dahulu itu, ya, yang aman untuk kencing. Contoh lagi, Rasulullah membuka kancing karena panas. Itu kebiasaan biasa. Ya, kebiasaan mereka. Maka seperti ini kata Syekh Utsaimin, bukanlah sunnah untuk umatnya. Tapi kalau kita lakukan karena mencintai Rasul, kita dapat pahala dari sisi niatnya saja. Keadaan yang kedua, perbuatan Rasulullah yang sifatnya tabiat. Ya, contoh misalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cara berjalannya bagaimana, selera makannya bagaimana. Maka seperti ini pun juga bukan sunnah untuk umatnya. Contoh, Rasulullah tidak suka makan daging dzab. Kemudian ketika melihat Khalid bin Walid memakan daging dzab, Rasulullah pun diam, tidak melarang. Artinya ini berhubungan dengan masalah selera. Selera orang beda-beda. Iya. Yang ketiga, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, perintah Rasulullah, apa perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berhubungan dengan masalah ibadah. Maka kalau perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam masalah ibadah itu mujarradul fi'l, sebatas perbuatan tanpa ada perintah, maka ini hukumnya sunnah. Tapi kalau perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada perintahnya, Rasulullah menyuruhnya, maka ini jadi wajib. Ya. Demikian pula perbuatan Rasulullah SAW dalam rangka mempraktikkan perintah Allah yang wajib. Ini pun juga yang rajih, kata beliau, hukumnya wajib. Atau perintah Rasulullah SAW untuk mempraktikkan perintah Allah, atau perbuatan Rasulullah yang mempraktikkan perintah Allah dalam Al-Quran yang sifatnya sunnah, maka perbuatan tersebut jadi sunnah. Ada lagi, saudaraku sekalian, perbuatan Rasulullah yang sifatnya khusus untuk beliau, tidak untuk umatnya. Contohnya, beliau menikah lebih dari 4. Maka ini kekhususan Rasul. Namun kata para ulama, tidak boleh kita mengklaim suatu perbuatan itu khusus untuk Rasul kecuali dengan dalil. Dan telah ada dalil yang menunjukkan bahwa untuk Rasulullah boleh lebih dari 4. Untuk umatnya hanya 4 saja. Karena itu yang diperintahkan oleh Allah dalam surat An-Nisa. Demikian, wallahu a'lam. Nah. Insyaallah, syukran jazakallahu khairan atas jawaban Al-Ustaz, sangat bermanfaat sekali. Dan selanjutnya kami angkat kembali yang ketiga. Ada pertanyaan dari beberapa penanya. Dan antaranya dari Muhammad Naim di Sulawesi Selatan dan penanya yang lainnya. Ya Ustaz, bagaimana pengertian ridho orang tua itu, ridho Allah itu mengikuti ridho orang tua. Nah, bagaimana jika anak dan orang tua itu berbeda pemahaman mengenai masalah agama? Orang tua selalu berkata seperti itu, bahwa ridho Allah mengikuti ridho orang tua. Mohon penjelasannya Ustaz. Pertama, hadis dengan lafaz seperti itu saya tidak tahu. Yang kedua, kalaupun misalnya ada, maka tidak boleh dipertentangkan antara orang tua dengan Allah dan Rasulnya dengan syariatnya. Allah berfirman, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Apabila kedua orang tuamu menyuruh kamu untuk mempersekutukan Allah, maka jangan ketaati keduanya. Ya. Rasulullah SAW bersabda, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh menaati makhluk dalam rangka memaksiati Allah. Maka orang tua kita taati kalau tidak memaksiati Allah dan Rasulnya. Tapi kalau orang tua kita jelas punya keyakinan yang menyesatkan, ya, menyimpang dari Allah dan Rasulnya, lalu orang tua menyuruh kita menaatinya dan lalu dia berdalil ridho orang, ridho Allah tergantung pada ridho orang tua, ini jelas bukan pada tempatnya. Ya, dikemanakan ayat yang lain? Apakah setiap yang diridhai oleh orang tua lalu Allah ridha? Belum tentu. Yang diridhai oleh orang tua kalau ternyata itu ternyata sesat, ternyata maksiat, ternyata syirik, Allah tidak ridha. Wallahi Allah tidak ridha. Yang dilihat bukan orang tuanya, tapi apakah keriduan orang tua sesuai dengan keriduan Allah atau tidak. Iya. Maka dari itu saudaraku, ya, seorang yang mau menaati orang tuanya, yang harus dilihat, dia lihat adalah syariat Allah terlebih dahulu. Apakah apa perintah orang tuanya ini adalah sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya, tidak bertabrakan dengan perintah Allah dan Rasulnya? Kalau ternyata bertentangan, tidak boleh. Kita katakan, Pak, betul, ya, ridho Allah terletak pada ridho orang tua kalau orang tua memerintahkan sesuatu yang Allah ridhoi. Tapi kalau bapak memerintahkan perbuatan yang Allah tidak ridhoi, Allah tidak akan ridho. Karena dalam Al-Quran tegas Allah mengatakan, kalau kedua orang tuamu menyuruh kamu berbuat syirik, jangan taati. Rasulullah pun juga tegas mengatakan, tidak boleh menaati makhluk dalam rangka memaksiati Allah. Sementara perintah bapak ini jelas maksiat. Ya, bawakan dalilnya. Dalil Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita, ya akhi, ketika kita tidak menaati orang tua dalam perkara maksiat, kita tidak disebut durhaka. Kalau kita menaati misalnya orang tua kita menyuruh kita untuk, ya, apa namanya, membuka jilbab bagi seorang wanita, kalau si wanita tidak mau buka jilbab, apakah berarti si wanita ini durhaka kepada orang tua? Tidak. Justru kalau dia menaati orang tuanya, dia sudah memaksiati Allah dan dia sudah, ya, jatuh kepada kesyirikan. Seakan-akan orang tua sejajar dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Musibah, ya akhi. La wallah. Maka orang tua kita taati kalau sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Kalau tidak sesuai, tidak boleh taati. Ya, sampaikan kepada mereka bahwa kamu mencintai orang tua, tapi Allah dan Rasulnya lebih kamu cintai. Allahu a'lam. Naam. Naam. Baik, sekarang jazakallahu atas jawaban dan nasihat Ustaz. Dan selanjutnya kami berikan kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya di layanan telepon, silakan di 0218236543 bagi Anda yang ingin bertanya langsung. Silakan. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana? Saya Askal dari Butun. Iya, silakan. Yang saya tanyakan ya Ustaz tentang makanan hasil sesembahan kesyirikan, apakah boleh untuk disantap atau dimakan Ustaz? Baik. Itu saja pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Allah Ta'ala berfirman, "Wala ta'kulu mimma dzukira smallahi 'alaihi, mimma lam yuzkar smallahi 'alaihi." Jangan kamu makan sesuatu yang tidak disebutkan nama Allah. Dan di antara perkara yang Allah haramkan juga itu yang disembelih untuk selain Allah. Maka semua yang dipersembahkan untuk selain Allah, maka itu haram dimakan oleh seorang mukmin. Semua yang dipersembahkan kepada ya jin misalnya, yang dipersembahkan untuk ya pohon-pohon, gua-gua yang katanya angker, yang itu jelas kesyirikan, sesajen-sesajen yang dipersembahkan di situ berupa makanan-makanan, ini jelas kesyirikan saudaraku sekalian, maka haram kita untuk memakannya. Kenapa? Karena itu sudah dipersembahkan untuk selain Allah. Ya, wallahu a'lam. Nah. Ya, nah, baik, syukran jazil khair atas jawabannya. Demikian untuk Bapak yang berada di Buton. Dan selanjutnya yang kedua, silakan kami berikan kesempatan yang ingin bertanya langsung kembali di layanan telepon 0218236543. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Pak Gini di Lampung. Di mana? Di Pak Nanang di Lampung. Iya, terputus-putus ya. Mungkin silakan langsung pertanyaan. Dengan Pak Nanang di Lampung. Di Lampung, ya silakan Pak. Pak Ustaz, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ustaz, tentang masalah kesyirikan ya, karena saya melihat banyak yang namanya terutama religi, katakanlah ke makam-makam wali dan segala macam itu berbes-bes itu datang. Itu apa ada indikasi kesyirikan di sana? Kemudian ketika orang sudah berbuat syirik, kata Ustaz tadi bahwa seluruh amalan itu terhapus. Nah, kemudian ketika orang itu katakanlah taubat, apakah amalan itu akan kembali lagi yang sudah berlalu? Itu aja mungkin Ustaz. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika orang berbuat kesyirikan, amalannya terhapus, betul. Namun ketika ia bertaubat kepada Allah, memohon ampun kepada Allah Jalla wa'ala, atau apalagi dia baru tahu kalau itu ternyata perbuatan kesyirikan, apakah amalan dahulu itu akan kembali? Pendapat jumhur ulama mengatakan iya, kembali. Itu pendapat yang dikuatkan oleh Syekhul Islam dan yang lainnya. Iya. Ada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan kepada hal itu. Iya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan ya. Ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah dan berkata ya bahwa dia masuk Islam. Lalu ia bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan perbuatan-perbuatan amal kebaikanku sewaktu aku musyrik?" Berupa memberi makan kepada fakir miskin, menyantuni para ya, orang-orang janda dan orang-orang lemah. Apakah amalanku itu diterima oleh Allah? Apakah Rasulullah, aslamta ala ma aslafta minal khair? Kamu masuk Islam dengan membawa kebaikan-kebaikan yang kamu dahulu lakukan di masa jahiliyah. Lihat, orang musyrikin Quraisy, orang musyrikin ini dulu sewaktu masa jahiliyahnya banyak berbuat kebaikan, memberi makan dan yang lainnya. Ya, kemudian ia masuk Islam. Ternyata Rasulullah mengatakan bahwa perbuatan kebaikan yang dia lakukan dahulu di masa musyriknya itu ya tetap dicatat lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis tersebut riwayat Bukhari dan yang lainnya. Iya. Maka dari itu orang yang misalnya berbuat kesyirikan, Allah batalkan amalnya. Kemudian ketika dia taubat kepada Allah dan ternyata ya selama ini dia tidak tahu bahwa itu syirik misalnya, maka Allah Subhanahu wa taala kembalikan lagi pahalanya biiznillah. ya, jika ia taubatnya dengan taubat yang nasuh, ya, maka kewajiban kita banyak bertaubat kepada Allah. Wallahu a'lam. Nah. Ya, nah, baik, syukran jazakallahu khairan atas jawaban nasihat Ustaz. Demikian untuk Bapak yang berada di Lampung. Dan selanjutnya yang ketiga, silahkan kami berikan kesempatan masih di layanan telepon 0218236543. Silakan. Halo. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dari Jarifin Utan Bulan Sulawesi Utara. Iya, silakan Pak. Mengenai arah kiblat ini. Iya. Sesuai fatwa MUI nomor 5 tahun 2010 tentang perbaikan arah kiblat dari seluruh musola dan masjid di seluruh Indonesia ini biasanya ke arah terbenam matahari. Tidak jelas, Pak. Kemudian ke Pak dicari posisi yang lebih ini untuk karena terputus-putus yang kami terima audionya, Pak. Ya. Iya. Ya, jadi menengarah kiblat. Iya. Iya. Sesuai dengan mohon maaf ya untuk Bapak di Sulawesi terputus dan kami takut salah pemahaman untuk pertanyaan yang Bapak sampaikan, ya kami mohon maaf ya. Ya, mungkin yang selanjutnya kami angkat kembali pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di layanan pesan singkat. Ya, ada pertanyaan kembali mengenai makanan-makanan yang disajikan atau diberikan. Tadi dikatakan bahwa tidak boleh makan untuk makanan yang ditujukan kepada selain Allah. Nah, bagaimana kita diberi makanan dari tetangga, dari acara-acara yang tidak disunahkan oleh Rasulullah SAW ataupun syariatnya? Kalau jelas itu kesyirikan, tidak boleh kita makan. Iya. Tapi kalau itu termasuk perkara yang sifatnya ya tidak disyariatkan dan tidak mengandung padanya kesyirikan, ya, apakah itu boleh kita makan? Wallahualam. Saya tidak tahu. Nah. Ya, baik, terima kasih banyak. Syukran jazakallahu khairan. Demikian, dan selanjutnya ada pertanyaan kembali dari penanya yang berada di luar negeri. Ya Ustaz, bagaimana dengan kami yang tinggal di negeri kafir, selalu berhadapan atau berdampingan dengan kemaksiatan, seolah hal tersebut menjadi sesuatu yang biasa dan kadang juga seolah tidak mengingkarinya walau di dalam hati karena toleransi yang begitu tinggi. Juga mereka pun orang-orang kafir tidak mengingkari kami. Apakah kami berdosa dalam posisi tersebut, Ustaz? Pertama, baik kebutuhan untuk yang sifatnya misalnya tugas dari kantor pergi ke sana atau kebutuhan karena untuk berdakwah di sana atau karena memang dia asli orang sana dan sulit untuk pergi hijrah, ya, namun ia dibebaskan ia untuk menyembah Allah di sana, tidak diganggu, sholat tidak diganggu, mau pakai jilbab serapat apapun nggak diganggu, boleh aja merdeka, silakan kamu berbuat yang melaksanakan perintah Allah. Namun masalahnya di sana banyak maksiat. Maka kamu, ya, kewajiban kamu adalah coba cari lingkungan yang benar-benar di situ banyak muslimnya. Usahakan. Sebab ketika kamu berada di negeri kafir dan di sana kamu melihat berbagai macam maksiat dan hati kamu sudah tidak mengingkari lagi, ini yang bahaya. Karena Rasulullah mengatakan apa? Man ra'a minkum mungkaran falyughayyiru biyadihi. Siapa yang melihat kemungkaran hendaklah diubah dengan tangannya. Jika tidak mampu maka dengan lisannya. Jika tidak mampu maka dengan hatinya. Dan itu selemah-lemahnya pengingkaran. Mungkin kalau kita mengingkari ya dengan lisan dan tangan kita malah mudarat misalnya. Tapi harus kita ingkari dengan hati kita. Tapi lama-lama hati sudah tidak lagi mengingkari. Maka saat itu ya akhi bahaya. Ya. Berarti kamu harus menyelamatkan agama kamu. Usahakan coba cari tempat yang di sana banyak muslimnya. Ya. agar kamu lebih menyelamatkan agama kamu. Wallahu a'lam. Nah. Terima kasih banyak atas jawaban dan nasihat Al-Ustaz. Demikian. Dan selanjutnya masih kami ajukan di layanan pesan kembali. Nam, ada pertanyaan. Ya Ustaz, bagaimana caranya supaya anak saya yang sudah dewasa di atas 20 itu tahu dan taat akan kewajiban-kewajibannya? Kadang diri ini merasa kesal dengan apa yang dilakukan oleh anak-anak karena jauh dari ketaatan. Saya takut hal tersebut menjadi dosa jariah bagi saya ketika di akhirat nanti, Ustaz. Mohon nasihatnya. Ya, akhi, kamu harus sadari dulu tentang kewajiban kamu sebagai orang tua. Kamu ingin anak kamu sadar tentang kewajibannya. Kamu sendiri tidak sadar kewajiban kamu orang tua untuk mengajarkan anak, mendidik anak dari kecil. Iya, kemana aja selama ini? Ya, kenapa kamu tidak didik anakmu itu untuk sholat dan yang lainnya dari kecil? Kenapa kamu tidak ajarkan dia tentang Islam dari kecil? Oh, saya baru hijrah Ustaz sekarang. Oke, kalau begitu tambal kesalahanmu yang dulu itu dengan bersungguh-sungguh sekarang untuk mendidik anakmu itu. Tambal kesalahan kamu itu. Ya. Karena dahulu kamu tidak mendidik dia dan itu dosa kamu. Ya, kelak kamu akan ditanya oleh Allah dan yang pertama kali cari oleh anak pada hari kiamat itu orang tuanya. Karena dia yang sudah menyesatkan, ya, dia yang tidak mendidiknya, dia tidak punya tanggung jawab. Ya, kamu harus takut sama Allah Subhanahu wa taala akibat kelalaian kamu dahulu mendidik anak kamu. Yang sekarang kemudian kamu malah nyesal, malah kesal. Kenapa anak saya tidak mau sadar? Yang salah siapa? Kenapa dahulu tidak sadar kamu sebagai orang tua untuk mendidik dia? Kemana aja? Ya, kalau kamu sekarang sudah sadar, berarti kamu harus memperbaiki kesalahanmu yang dulu. Segera didik. Ya, berusaha kamu belajar. Dan kamu berusaha bagaimana ya mempelajari psikologi anak kamu nih. Apa yang bisa kamu lakukan buat anak kamu itu? Ya, pendekatan-pendekatan emosional terhadap anak yang sudah umur 20 tahun beda dengan anak yang umurnya 10 tahun. Ya, penting kamu pelajari, tanya kepada para psikologi. Ya, bagaimana cara mendekati anak yang umurnya sudah 20 tahun? Apa yang harus dilakukan? Ya. Setelah kamu berusaha sekuat tenaga dan ternyata si anak tidak mau juga, ya sudah. Yang penting kamu sudah usaha dan punya uzur nanti di hadapan Allah ketika Allah tanya kamu, kenapa kamu tidak mendidik ya anakmu? Kamu punya alasannya, Allah, saya dahulu sudah berusaha sekuat tenaga. Adapun kamu belum berusaha, belum apa-apa udah kesal duluan, padahal itu juga akibat keteledoran kamu dulu, bagaimana kamu kemudian ya akan kemudian berkata nanti di hadapan Allah pada hari kiamat? Iya, maka sekali lagi saya ingatkan buat orang-orang tua saya dan yang lainnya bahwa anak itu tanggung jawab yang harus kita didik betul. Masalah sholatnya, masalah tauhidnya, masalah agama ini penting sekali buat anak. Lihat Nabi Ya'qub ketika hendak meninggal dunia. Ya, apa kata Nabi Ya'qub kepada anak-anaknya? Ma ta'buduna min ba'di, hai anak-anakku, apa yang kamu sembah setelahku nanti? Masya Allah. Demikian, wabillahi taufik, semoga yang saya sampaikan pada pagi hari ini bermanfaat, terutama buat diri saya dan buat pemirsa sekalian. Wabillahi taufik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.